Yang satu ini lagu campur sari muncul interpret Sera kembali Wiwi Sagita. Spesial untuk halo saya. Ketika iki sing tak kroso tiwas aku tak kok kok tinggal lungo tekani hatimu ninggalake aku kebangetan kebangetan awakmu.